gay boy muzair. Nangan ningan nong, nangan ningan nong. Peduli mong, Bandung ding zer. Mustafa jadi gak kuat. Mustafa tergila-gila. Mustafa jatuh cinta sama seorang biduang. Di gay boy muzair. Nangan ningan nong, nangan ningan nong. Peduli mong, Bandung ding zer. Gay boy yang